والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. بعد terakhir sampai di mana kita berhenti? Masuk bab al-afal sekarang. Ya, sebelum itu silakan seperti biasa distorkan hafalan matannya dari yang terakhir saja, al-mu'rabat bil huruf itu ya. Ya, Pak. Haslun, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qismun yu'rabu bil hurufi. Jam'u at-taksiri wal fi'l al-mudari'u alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'. وكلها وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم لحذف آخره. التثنية جمع المذكر السالم والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وأما الأفعال الخمسة فترفع وتنصب وتجزم بحذفها. Dihafal mungkin dan difahami yang dihafal, insyaallah itu akan sangat membantu pemahaman. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu babul af'al, bab tentang fi'il. Fi'il af'al jamu taksir dari fi'lun ya. Babul af'al, bab tentang fi'il. Fi'il yakni ini adalah penjelasan ya tentang apa bab fi'il. Fi'il qala al-musannif rahimahullah, al-musannif wa huwa ibnu ajurrum rahimahullah berkata, babul af'al, bab af'al. الأفعال ثلاثة، فعل itu ada tiga ya, ثلاثة. Yang pertama ماض، فعل ماض. Yang kedua مضارع، فعل مضارع. وأمر يعني فعل أمر ya. نحو contohnya adalah ضرب، ini contoh dari apa؟ فعل ماض ya. يضرب contoh dari فعل مضارع. اضرب واضرب contoh dari fi'il amr ya. فالماضي مفتوح الاخر ابدا. Adapun fi'il ماض مفتوح الاخر، akhirnya di fathah selalu. Jadi untuk fi'il ماض akhirnya selalu di fathah, kecuali nanti ketika pergandingan dengan wawu jamaah, maka dia di dhammah ya kan. Daraba satu orang, dua orang doroba, tetap di fathah. Tapi kalau sudah banyak pelakunya muzakkar bergandengan dengan wawu, maka mabninya di atas apa? Dhammah, dorobu ya kan. Ya, meskipun sebagian berpendapat tetap di atas fathah semua mabninya. Pada contoh dorobu fathahnya katanya muqaddarah, Tapi ini takalluf, memberat-beratkan. Lebih mudah pendapat yang menyatakan bahwasanya fi'il madh kalau bergandengan dengan wawu itu mabni di atas dhammah, lebih mudahnya darabu. Asy-syarah, penjelasan. Yanqasimul fi'lu ila madhin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il itu terbagi kepada yang pertama fi'lun madhin. Jadi madhin itu sifat yang disifatinya dibuang, yakni fi'lin madhin gitu. Ya, fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama madhin, yakni fi'lin madhin, sifat itu. Wa mudhari', dan juga fi'lun mudhari', wa amrin, fi'lu amrin. Ya. Fal madhi nahu, maka fi'lun madh contohnya adalah daraba. Wal mudhari' contohnya yadribu. Kalau untuk fi'lun mudhari' tandanya biasanya di awalnya ada salah satu dari huruf yang empat itu, ana itu, ya, hamzah, nun, ya, dan ta. Yadribu. Wal amru, contoh fil amr adalah idrib, pukullah. Daraba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, idrib, pukullah. Walikulli fi'lin min hadhil af'ali ahkamun khasatun bih. Setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini memiliki hukum-hukum yang khusus baginya. Ya. Awalan yang pertama, al-fi'lul madhi. Ya. Fi'il madh. Di sini enggak disebutkannya. Definisi dari apa? Fi'lul madhi. Ada enggak di sini? Hah? Sudah lewat ya mungkin ya. Ah, karena sudah lewat sehingga enggak diulang. Siapa yang masih ingat apa definisi dari fi'lun madh? Apa yang menunjukkan pada madal ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Waqtaranat bi ahadil azmina ats-tsalatsah. Apa yang menunjukkan pada sebuah kejadian yang terjadi sebelum waktu pembicaraan dan berkait dengan salah satu dari tiga, afwan, itu mafi'il. Iya, enggak usah. Enggak usah dikasih itu, ya. Madalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum, sudah cukup. Iya. Iya. Enggak perlu kasih udah di zamannya itu. Apa yang menunjukkan kepada kejadian yang telah terjadi. Ini kan sudah lewat berarti. Sebelum waktu pembicaraan, sebelum diucapkan, sebelum disampaikan sudah terjadi. Seperti kalau kita berkata qoma Zaidun, sebelum kita ngomong berdiri belum Zaid? Iya, kita ngomong kan karena sudah melihat sebelumnya Zaid apa telah berdiri gitu ya. Nah, itu definisinya. Ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanin madhin, boleh, atau tadi waqa'a qabla zamani takallum, yang terjadi sebelum waktu apa pembicaraan. Ya, silakan ungkapannya boleh berbeda tapi yang penting maksudnya intinya sama ya. Hukmuhu, hukumnya fi'lun madh. Yubna daiman, senantiasa dimabnikan. Sehingga ketika kita mengirab fi'lun madh, maka fi'lun madh mabni. Gitu. La mahalla lahu minal i'rab. Ya, mabninya ada yang menyatakan mesti di atas fathah. Ya, ada yang menyatakan enggak mesti di atas fathah. Ya, kadang mabninya di atas dhammah, seperti ketika bergandengan dengan wawu jama'ah darabu. Ya. Lihat catatan kaki di situ ada penjelasan tambahan. Minal ulama man dhahaba ila anna al-madhiya mabniyun 'ala al-fath fi sa'ir ahwalih. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya fi'lun madh itu mabni di atas fathah pada semua keadaannya. Pada semua keadaannya mabniya di atas apa? Fathah. Ini pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya apa? Fi'lun madh mesti mabni di atas fathah. Lakin al-fathata imma zahirun, hanya saja fathahnya kadang zahir tampak seperti pada daraba, atau muqaddarun, atau fathahnya muqaddar li ta'adzur, tidak muncul karena ta'adzur seperti pada roma, fathahnya muqaddar. Atau ya fathahnya itu muqaddar li thiqal, karena berat untuk dimunculkan, contoh darabatu, kalau di fathah darabatu berat. Aulil munasabah, atau ya fathahnya ditakdirkan karena harokat penyesuaian, dorobu di dhammah akhir ba atau di dhammah akhir fi'il dharaba karena bergandengan dengan wawu untuk menyesuaikan dengan wawu. Sehingga fathahnya kata muqaddar. Waqad saru al-musannifu ala hadzal madhhab dan musannif ya berpendapat dengan pendapat ini. Kama huwa zahir ya kama huwa zahiru qawlih sebagaimana yang tampak pada ucapannya al-madhi maftuhul akhiri abada ya fi'il madhi itu fath akhirnya mesti fathah. Ya, lakin alladhi dzakarnahu fi syarah tapi yang kami sebutkan dalam syarah wal aisar itulah yang paling mudah al-mubtadiin atas para pemula fakhtarnahu lidzalik karena alasan inilah kami pilih pendapat ini. Ya nanti akan disebutkan di sini. Ya. Jadi yang disebutkan dalam syarah ini yang mudah dan insyaallah ini juga untuk kita ambil sebagai pendapat juga pendapat yang enak mudah gitu. Ya, enggak apa-apa kita mengambil pendapat ini karena ini kaitannya dengan i'rab. Kalau dalam i'rab kita pilih yang mudah saja, yang penting enggak ada pengaruh dalam maknanya gitu. Walahu thalathu halat kata asy-syarih di sini. Fi'lun madh memiliki tiga keadaan. Bina'nya fi'lun madh memiliki tiga keadaan. Yang pertama yubna 'alal fathhi, dimabnikan di atas fathah. Kapan? Idza lam yattasil bihi syai', jika akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Nahu qauli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, qala rabbuka. Qala. Mana fi'lun madhnya? Qala rabbuk. Qala. Mabni di atas apa? Qala. Fathah. Fathahnya apa? Muqaddarah atau dhahirah? Ya, fathahnya dhahirah ya. Awit tasolat bihi ta'u ta'nithi sakinah atau ketika kita ulangi ya. Bahwasanya apa? Fi'lun madh mabni di atas fathah jika tidak bergandengan akhirnya dengan sesuatu pun. Contoh apa? Qala rabbuk atau bergandengan dengan akhir fi'lun madh dari ta'nits as-sakinah. Dia juga mabni di atas apa? Fathah. Contoh ucapan Allah Ta'ala qalat namlatun. Mana fi'ilnya? Qalat. Mabni di atas apa di sini? Alal fathhi. Al-zahir yang zahir. Aw aliful itsnain atau ketika fi'lun madhnya bergandengan dengan aliful itsnain. Aliful itsnain adalah dhamir kata ganti untuk dua orang. Ya muannats atau mudzakkar. Ya. Contoh qauluhu nahwa qauli ta'ala wa qala alhamdulillah. Ya wa qala alhamdulillah. Mana di sini fi'ilnya? Qala. Di atas apa mabninya? Fathah. Kenapa? Karena bergandengan dengan aliful itsnain. Dari sini kita mengetahui bahwasanya fi'lun madh itu mabni di atas fathah pada berapa keadaan? Tiga keadaan. Yang pertama ketika tidak bergandengan akhirnya dengan sesuatu pun. Yang kedua ketika bergandengan dengan tau ta'nitsi sakinah. Yang ketiga ketika bergandengan dengan aliful itsnain. Sudah. Yubna 'ala dhamm. Kemudian keadaan kedua dari binanya fi'lun madh adalah mabni di atas dhammah. Kapan itu? Idza tasalat bihi wawul jamaah, ketika bergandengan dengannya wawu jamaah, dhamir kata ganti untuk tiga atau lebih orang laki-laki ya. Nahu qawli ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, wa qalu sami'na. Mana fi'ilnya? Qalu ya. Di atas apa binanya? Dhammah. Qalu, lihat lamnya di dhammah. Kenapa? Karena bergandengan dengan wawu jamaah. Qalu sami'na, mereka ya kan mengatakan sami'na. Kemudian jadi binanya fi'lun madh di atas dhammah hanya ada pada satu keadaan saja, yaitu kapan? Ketika bergandengan dengan wawu jamaah. Iya. Yubna 'ala sukun. Kemudian keadaan yang ketiga dari binanya fi'lun madh adalah mabni di atas sukun. Kapan itu? Idza tasalat bihi ta'ul fa'il, ketika bergandengan dengannya ta' fa'il. Ta' fa'il, ta, ti, tu dan cabang-cabangnya. Ya. Nahu qawli ta'ala ma qultu lahum. Mana di sini fi'ilnya? Qultu. Ya. Di atas apa dia mabninya? Sukun. Qul. Kenapa? Bergandengan dengan ta' fa'il. Ta' untuk siapa ini ta'? Qultu. Untuk ana. Ya. Kalau untuk anta apa? Qulta. Untuk anti? Ya. Untuk kalian berdua? Qultuma, qultum dan seterusnya. Ya. Qultu dari apa? Qala yaqulu. Kenapa di dhammah khafnya? Qultu. Kenapa bukan qaltu? Masih ingat enggak pelajaran sharaf? Kenapa bukan qaltu? Untuk mengisyaratkan bahwasanya ainul fiilnya wawu. Ya kan? Qultu. Untuk mengisyaratkan bahwasanya ainul fiilnya wawu. Karena asalnya qawala. Iya, qultu. Bukan qaltu. Ya. Kalau khiftu, kenapa dikasrah? Khofa ya khofu, bukan khoftu be khiftu. Kenapa? Sudah ingat. Apa? Untuk mengisyaratkan bahwasanya ainul fiilnya kasrah, khawifa, khiftu. Eh? Kasrah, ainul fiilnya dikasrah. Khawifa, khiftu. Jadi kadang awalnya di dhammah untuk mengisyaratkan ainul fiilnya huruf wawu, kadang awal fiilnya di apa? Kasrah, untuk mengisyaratkan bahwasanya ainul fiilnya di kasrah. Sekarang bi'tu, kenapa di kasrah? Hah? Untuk mengisyaratkan bahwasanya ainul fiilnya apa? Ya, bi'tu. Iya. Iya, bay'a aslinya. Di merujuk kembali itu ya. Auna al-fa'il, auna al-fa'ilin, atau ketika ya fi'il madhi tadi bergandengan dengan na al-fa'ilin. Ya, na untuk beberapa orang pelaku. Ya. Nahu qali ta'ala wa qulna lahum. Mana di sini fi'ilnya? Qulna. Kenapa mabni dia siapa? Sukun qul. Kenapa? Karena bergandengan dengan na al-fa'ilin. Al-fa'ilin itu ya pelakunya lebih dari dua. Kalau satu kan fa'il, dua fa'ilaini. Jamak fa'ilin, ya kan? Ya. Au nunu al-inath, atau ketika bergandengan dengan nun inath. Dhamir kata ganti untuk tiga orang atau lebih perempuan. Nahu qawli ta'ala wa qulna hasha lillah. Ya. Kami katakan hasha lillah. Hasya itu isim dia untuk tanzih, pensucian. Sama dengan subhanallah, maha suci Allah. Mereka kaum wanita, para istri pembesar tadi menyatakan hasya lillah. Ya. Maha suci Allah. Ya. Mana di sini fiilnya? Qulna. Mabni di atas sukun. Kenapa? Bergandengan dengan nun alinas. Ya, nun alinas. Jadi intinya fi'lul madhi itu mabni di atas sukun pada berapa keadaan? Tiga keadaan. Yang pertama ketika bergandengan dengan ta al-fa'il, yang kedua ketika bergandengan dengan na al-fa'ilin, dan yang ketiga ketika bergandengan dengan apa? Nun al-inas. Ah, dengar-dengar itu. Ini membantu untuk i'rab. Ya, kalau tadi kan, ya sekarang kita latihan i'rabnya. Qala rabbuk, qala fi'lul madhi mabni 'alal fathi. Ya kan? Atau kalau misalkan fiilnya mabni lil fiilnya itu mu'tal dengan alif ya, seperti Roma, maka Roma fiilun madh mabni ala al-fathi al-muqaddar, itu ya, mabni ala al-fathi al-muqaddar. Ya, kemudian contoh qalu sami'na, qalu fiilun madh mabni ala ad-dhom, itu ya, wawunya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Contoh qultu, antum mengatakan qultu ya fi'lun wa fa'il. Itu bagus ya, disatukan dulu karena ini kan dempet ya. Fi'lun wa fa'il. Nanti qala fi'lun madh mabni 'ala sukun gitu. Kenapa? Litisalihi bi dhamiri rafin mutaharrik. Atta, antum mengatakan atta dhamir muttasil mabni 'ala ad-dham fi mahalli rafin fa'il. Aitu silati ya raf itu. Enggak sulit insyaallah. Sambil difahami, dihafal dulu pertama mungkin. Gak apa-apa belum memahami, hafalkan aja dulu. Nanti lambat laun tahu juga maksudnya. Sanian, sekarang masuk ke macam yang kedua. Jadi sudah tergambar belum nih tentang filun apa? Filun mal. Ya, tergambar ya, dari maknanya sudah. Apa yang menunjukkan pada kejadian yang sudah terjadi sebelum dibicarakan, atau kejadian yang terjadi di waktu yang telah lewat. Ya, kemudian hukumnya mabni. Mabninya kadang di atas apa? Fathah, kadang mabni di atas dhammah, kadang mabni di atas sukun. Sekarang masuk ke macam fi'il yang kedua, al-fi'lul amr. Ini sebenarnya kurang tepat al-fi'lul amr ini. Bukan tarkibnya, bukan na'at man'ud. Fi'lul amri ya lusih. Ya faham? Fi'lul amri. Kalau al-fi'lul amr fi'il yang memerintahkan, enggak bisa. Apalagi amr kan masdar, bukan sebagai sifat dari al-fi'l. Jadi yang lebih tepat susunannya fi'lul amri, bukan al-fi'lul amri. Paham? Ya. Mudhaf ilaih yang benar. Mudhaf ilaih. Dibuang apa? Dibuang alnya dan dikasro al-amrnya. Qala al-musannif, berkata al-musannif, wal amru majzumun abada, dan fil amr senantiasa dijazmkan, senantiasa dijazmkan. Abad, dan itu dia mansub dhorof ya, dhorof zaman. Iya. Listighraq az-zaman al-mustaqbal, untuk menenggelamkan waktu yang setelahnya, senantiasa, selamanya. Mencakupi waktu yang apa? Yang akan datang seterusnya. Asy-syarah, syarah al-fi'lu lagi ya di sini. Fi'lul amri ya raja, fi'lul amri. Fi'l amr. Definisinya tidak disebutkan di sini. Sebelumnya sudah kita lihat belum? Apa katanya fi'lul amr? Ma dalala hadatsin, ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Ya, secara makna adalah bahwasanya fi'l amr adalah ma yadullu ala hadats, apa yang menunjukkan kepada satu kejadian, peristiwa, yutlabu husuluhu, yang dituntut untuk dikerjakan, ba'da zamani takallum, setelah zaman pembicaraan, setelah diperintahkan, ya kan? Ijlis, kapan kita duduk? Ya setelah diperintah. Paham? Nah, di sini ijlis fil amr, kenapa? Karena ada kejadian di situ. Apa kejadiannya? Al-julus, duduk. Ah, duduk ini dituntut kan untuk dikerjakan kapan? Setelah diperintah. Tadi bahasanya ma yadullu ala hadats, apa yang menunjukkan kepada hadats, kejadian, jadi makan, minum, tidur, seterusnya. Yang kejadian ini dituntut untuk dikerjakan kapan? Setelah diperintahkan, setelah zaman pembicaraan. Paham ini? Tandanya juga sudah lewat ya, kalau enggak salah ya. Lewat belum? Belum. Belum ya, sudahlah. Nanti aja kira belum ya. Hukmuhu, dan yang namanya amr fil amr itu arah pembicaranya kepada mukhatab ya, kepada orang kedua, kata ganti orang kedua. Ijlis untuk satu orang, ijlisa dua orang, ijlisu ya kan, jamak ijlisi, satu orang wanita yang diperintah, ijlisa ijlisna ya. Hukumnya yakunu mabniyan daiman walahu arba'u halat. Hukumnya fi'lu amrin, fi'lul amr adalah mabni senantiasa. Dan fi'l amr itu memiliki empat keadaan. Ini mudah insyaAllah. Jadinya jadi fi'l amr itu apa hukumnya? Mu'arab atau mabni? Mabni. Sebagaimana fi'l apa? Fi'lun mab. Itu mabni. Fi'l amr juga mabni. Huruf semuanya mabniyah. Lihat bahwasanya di sini dikatakan fi'il amr itu binanya di atas empat keadaan. Yang pertama, yubna ala sukun, mabniya di atas sukun. Kapan fi'il amr itu mabni di atas sukun? Idza kana sahih al akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un aw ittasalat bihi nunul inas. Jadi fi'il amr itu mabni di atas sukun jika ia diambil dari fi'il yang sahih akhirnya. Yang jika dia diambil dari fi'il yang sahih akhirnya, bukan huruf illa akhirnya. Nah itu, paham? Kemudian walam yattasil bi akhiri syai, akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Masih ingat sesuatu pun? Sudah lewat aliful itsnain, waw jamaah, nun taukid, nun inas, iya kan? Iya. Jadi kita ulangi, fi'il amr itu mabni di atas sukun apabila diambil ia dari ya fi'il yang sahih akhirnya dan tidak bergandengan akhirnya dengan sesuatu pun. Awita salat bihi nunul inas. Ah, dikecualikan tapi. Dia juga fi'il amr mabni di atas sukun ketika bergandengan dengan nun inas. Ya. Jadi kalau bergandengannya dengan nun inath, mabni ada sukun. Ya. Berarti syai' yang dimaksud di sini apa saja? Fi'il amr itu mabni di atas sukun ketika akhirnya sahih dan tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu di sini apa saja berarti? Aliful itsnain, waw jamaah dan nun taukid. Adapun nun in nun inath enggak masalah. Fi'il amr kalau bergandengan dengan nun inath mabni di sukun. Iya kan? Contoh nahwu qouli ta'ala, contoh ucapan Allah ta'ala, wadhkur rabbaka. Ingatlah Rabbmu. Udhkur dari zakara yadhkuru. Fi'il amrnya apa? Udhkur. Jadi perlu diketahui, barangkali antum belum tahu, cara membentuk fi'il amr itu enggak sulit, Pak. Sini zakara. Fi'il amrnya ya. Zakara. Apa fi'il mudhari yang zakara? Yadhkuru. Lihat ainul fi'ilnya ada harakatnya. Dhamma. Jadi untuk membentuk fi'il amr dari fi'il yang tsulatsi ya, itu caranya diambil dari fi'il mudhari. Lihat ainul fi'ilnya fi'il mudhari itu apa? Di sini dzakara yadhkuru udzkur. Ainul fi'il mudhari yadhkuru adalah apa? Dhamma yadhkuru. Bagaimana cara membentuk fi'il amrnya? Caranya proses yang pertama tadi kita ketahui dulu ainul fi'ilnya apa harokatnya. Kalau harokatnya dhammah ya sudah ketahuan. Ya, kemudian proses yang kedua huruf mudhara'ahnya dibuang ya-nya. Jadi apa? Zikur, ya kan? Zikur. Zikuru. Ya. Apa? Zikuru. Ya, ini kan susah kita membaca sebuah kalimat yang dibuka dengan sukun azkur. Maka dikasih hamzah wasal. Nah. Jadi apa? Iya. Hamzah wasal diharokati dengan apa? Diharokati dengan harokat yang sama dengan ainul fi'il, dhamma di sini. Pokoknya kalau ainul fi'ilnya dhamma, harokat hamzah wasalnya dhamma. Udh. Nah, kemudian disukun akhirnya jadi apa? Udhkur gitu. Sekarang jelas saya jadi su. Jadi su. Ainul fi'ilnya apa harokatnya? Kasrah. Ya. Untuk mengubah menjadi fi'il amr gampang. Dibuang harokat, dibuang apa huruf mudhoranya, ya-nya. Nah. Kemudian akhirnya disukun. Jelis kan, jelis susah bacanya. Dikasih hamzah apa? Wasal. Kalau ainul fi'ilnya itu kasroh atau fathah mesti hamzah wasal di kasroh. Jadi apa? Ijlis. Sekarang dahaba. Apa mudhoranya? Ya dahabu. Apa ainulnya? Fathah. Sudah akhirnya disukun. Yadhab. Dibuang apa? Ya mudhara'ahnya. Nah, jadi dhab. Dikasih hamzah wasal harakatnya kasrah. Jadi kalau ainul fi'ilnya itu fathah atau kasrah, hamzah wasal di kasrah. Adapun kalau ainul fi'ilnya dhammah, hamzah wasal di dhammah. Mana? Iya, pokoknya kalau ainul fi'ilnya fathah atau kasrah, kasrah. Kalau ainul fi'ilnya dhammah, hamzah wasal dhammah, sudahlah. Kalau ya kata baik tubuh, jadi apa? Kata baik tubuh uktub. Iya. Kharaja yakhruju ukhruj. Iya. Kasaba yaksibu iksib. Iya. Iya, iksib. Rohiba yarhabu irhab. Ya udah gitu. Gak sulit insyaallah. Sorof itu pembahasannya ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi fi'il amr itu mabni di atas sukun. Kapan? Ketika fi'il amrnya diambil dari fi'il yang sahih. Diambilnya dari fi'il mudhari ya. Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Bahkan orang Kufa berpendapat fi'il amr itu adalah fi'il mudhari itu sendiri, mu'rab. Iya. Tapi mazhab orang Basra insyaallah lebih rajih, mereka menyatakan bahwa fi'il amrin itu apa? Mabni. Jadi fi'il amr mabni di atas sukun ketika diambil dari fi'il mudhari yang sahih akhirnya, kemudian apa? Tidak bergandengan akhirnya dengan sesuatu pun, kecuali kalau bergandengannya dengan nun inath, maka tetap mabni di atas sukun. Contoh di sini udhkur rabbaka, udhkur jelas ingat rabbmu, udhkur fi'lu amrin mabniun ala sukun, gitu rabbnya. Udhkur fi'lu amrin mabni ala sukun, gitu. Fa'ilnya mana udhkur? Dhamir mustatir fihi ujuban, takdir anta, ya kan, idhab anta, udhkur anta. Kalau antumai udhkura, ya kan, antum udhkuru, gitu. Anti udhkuri, ya. Kalau dua orang udhkura, udhkurna. Nah itu. Nah, contoh yang bergandengan dengan nun iswa sekarang. Wadhkurna ma yutla. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allah wal hikmah. Ya. Ingatlah ma yutla, apa yang dibacakan. Di sini mana syaitnya udhkurna? Mabni di atas apa udhkurna? Di atas sukun. Ya. Nunnya apa? Dhamir atau nun iswa. Dhamir muttasil mabni ala al-fathi dia. Mabni ala al-fathi fi mahalli rafin fa'il ya. Fa'ilnya semua dhamir i'rabnya fi mahalli. Mahalnya ya bisa rafa sebagai, kalau sebagai fa'il. Bisa jar kalau sebagai mudhaf ilai atau kemasukan huruf jar. Bisa juga fi mahalli naswin kalau sebagai maf'ul. Kemudian yang kedua, yubna ala hadfi harfil illah. Keadaan yang kedua dari binanya fil amr adalah mabni di atas pembuangan huruf illah. Ada berapa huruf illah itu? Tiga, yaitu yang pertama alif, waw dan ya. Jadi kalau fil amrnya diambil dari fiil mudhari yang mu'tal akhirnya dengan alif kah, waw atau ya, maka mabninya dengan apa? Membuang huruf illah ini. Nah, qouli ta'ala, contoh ucapan Allah ta'ala, ud'u ila sabil rabbik. Mana di sini fiil amrnya? Ud'u, ud'u, serulah, ajaklah manusia ke jalan Rabbmu. Ud'u, apa fi'il madhinya ud'u? Da'a, mudhari apa? Yad'u, caranya tadi, seperti tadi. Dibuang ya'nya, jadi da'u. Ya, karena dia mu'tal akhirnya, maka tanda binanya bukan dengan suku, tapi membangun huruf ilah, jadi da'u. Ya kan? Dikasih hamzah wasol, harokatnya apa hamzah wasolnya? Dhamma, kenapa? Ainul fi'ilnya dhamma. Jadi ud'u. Paham? Ud'u. Ud'u. Jadi i'rabnya bagaimana ud'u? Ud'u fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah, atau mabni ala hadfi al-wawi juga boleh. Mabni di atas pembuangan huruf wawu boleh, atau mabni ala hadfi harfil illah boleh. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdir apa? Anta. Ya, nanti beda lagi ketika yang diperintah dua orang ud'uwa, ya nanti ada setelahnya insyaallah ya. Wa qawlihi, contoh yang lain ucapan Allah taala, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apa fil madhinya ittaqi? Ittaqa, yattaqi, ya kan, ittaqa yattaqi. Dijalani fil amr bagaimana caranya? Yattaqi, dibuang huruf ilahnya yattaqi, ya kan, dibuang huruf mudhari ya taqi. Taqi susah kan? Dikasih hamzah wasal. Hamzah wasalnya harokatnya apa? Kasra. Kenapa ainul fi'ilnya apa? Fathah. Jadi ittaqi. Paham? Ya, tulis ya, Pak. Ya taqi. Ya taqi. Ya. Di bawah apa? Ya-nya. Jadi ya taqi. Di bawah huruf mudhari'nya. Jadi apa? Taqi, taqi. Di pasti hamzah wasal, harakatnya asra karena ainnya apa? Fathah. Ittaqi. Bertakwalah. Paham? Ittaqi, bertakwalah. Ya. Ittaqillah. Jadi i'rabnya bagaimana ittaqi? Fi'lu amrin mabni ala hadfi harfil illah. Atau kalau antum mau silakan mabniyun ala hadfi apa? Alia boleh. Nanti fa'ilnya apa? Wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdirnya apa? Anta. Gitu. Jadi ingat kalau fi'il amr itu yang diperintah tentunya yang diajak bicara ya. Fi'il amr enggak boleh buat kita sendiri yang memerintah. Enggak boleh buat mutakallim, enggak boleh buat yang qaim, enggak ada orangnya. Fi'il amr untuk yang ada orangnya. Anta, antuma antum, anti antuma antunna itu ya. Lafzul jalal Allah, lafzul jalal Allah maf'ul bih, dia mansub, tanda nasabnya fathah. Waqi'ah ini. Kalau tadi pada contoh apa? Ud'u binanya di atas pembuangan dom, apa wawu. Pada ittaqi binanya di atas pembuangan ya. Contoh berikutnya wanha 'anil munkar, dan cegahlah manusia dari kemungkaran. Inha, apa fi'lun madhinya? Fi'lun madhinya inha. Inha. Naha. Naha. Apa fi'l mudhari'nya? Yanha. Yanha. Bagaimana cara menjadikan fi'il amarnya? Ya dibuang huruf ilahnya yanha. Yanha. Setelah itu dibuang huruf mudhari'nya, jadi enha. Dikasih hamzah wasal, dikasih harakat apa? Kasrah. Karena ainul fi'il yang fathah, jadi inha. Ya, gampang kan? Inha. Cegahlah manusia dari kemungkaran. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya inha fi'lu amrin mabniun ala hadzil alif, boleh. Mabni atas pembuangan alif atau mabniun ala hadzil harfil, ala hadzil harfil illah. Silakan boleh. Ya. Nanti jar majrur ala munkar muta'alliq dengan inha. Jadi fi'il amr mabni di atas pembuangan huruf illah kapan? Ketika ia diambil dari fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya dengan apa? Wabuka atau dengan apa? Ya'ka atau dengan alifka. Kadang ketiga yubna ala hadzin nun, fi'il amr mabni di atas pembuangan nun. Kapankah fi'il amr itu mabni di atas pembuangan nun? Idza tasala bihi aliful itsnain, ya ketika ia bergandengan dengan aliful itsnain, ya atau jamaah atau ya al mukhatabah, atau ketika diambil dari alafilah al khamsah. Jadi fil amr kalau diambil dari alafil al khamsah, yafalani tafalani yafaluna tafaluna tafalina, maka dia mabniya di atas pembuangan apa? Nun. Paham? Jadi fil amr mabni di atas pembuangan nun ketika bergandengan dengan aliful itsnain, berarti yang diperintah siapa? Dua orang. Atau bergandengan dengan jamaah, berarti siapa yang diperintah? Banyak orang laki-laki. Atau bergandengan dengan apa? Ya mukhatabah, berarti yang diperintah siapa? Anti. Nah, qala ta'ala, contoh ucapan Allah Ta'ala, wa kula minha, silakan kalian berdua, Adam dan Hawa, makan dari surga. Kula. Bagaimana i'rabnya kula? Kula fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun, gitu. Kula apa? Fi'lu amrin mabni ala hadfin nun. Kenapa? Karena bergandengan dengan aliful itsnain. Iya kan? Kalau satu orang kan kul, dua orang apa? Kula. Nah itu. Contoh berikutnya kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah kalian. Ya, di sini mana fi'ilnya? Kulu dan ishrabu. Kulu fi'lu amrin mabni ala hadfi an-nun. Kenapa? Karena bergandengan dengan wawu jamaah. Alifnya lil fariqah, nantilah insyaallah. Ishrabu juga sama. Kalau kulu dari akala ya'kulu, menjadi u, menjadikan u kul, dibuang hamzahnya jadi kul. Ya. Ada prosesnya itu. Ya. Washrabu ishrab, dari apa? Syariba yashrabu. Ya ishrab ishrabu mabni ala hadzin nun. Kenapa? Karena bergandengan dengan u jamaah. Nanti ada insyaallah di pelajaran sharaf ini ya. Kul mur ya dibuang hamzahnya. Kemudian wa qawlihi, untuk kula contoh apa ini? Kula contoh fi'il amr yang bergandengan dengan apa? Aliful itsnain mabni di atas hadfun nun. Kalau kulu contoh apa? Ya fil fi'il amr yang bergandengan dengan jamaah mabni di atas hadfun nun juga. Kemudian contoh yang ketiga, fakuli washrobi, silakan kau Maryam alaihissalam, kuli makan washrobi dan minumlah. Bagaimana i'rabnya? Kuli fi'lu amrin mabniun ala hadfin hadfin nun. Kenapa di sini? Litisali biya'il mukhatabah, karena bergandengannya mukhatabah. Sama ishrobi juga sama. Nah itu ya. Kemudian keempat, yubna ala al-fathhi, fi'il amr mabni di atas fathah. Kapan itu terjadi? Idza tasalat bihi nunu at-taukid, jika ia fi'il amrnya bergandengan dengan nun taukid. Ya, contoh ushkuranna Allah, hendaknya engkau benar-benar bersyukur kepada Allah untuk taukid. Hendaknya engkau benar-benar sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. i'rabnya bagaimana? Ushkura, ushkura fi'lu amr, fi'lu amrin mabni 'ala al-fathhi, nunnya nun taukid ya thaqilah, dia harf dia mabni 'ala al-fath, huruf mabni di fathah, tidak ada mahal dalam i'rab. Allah ya, fa'ilnya dulu, fa'ilnya mana? Ushkurana dhamir mustadir fihi wujuban, tadinya anta lafdzul jalal Allah maf'ul bih mansub ya. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan terkait dengan binanya fi'il apa? Amr. Coba Pak Don simpulkan fi'il amr kalau ditanya mabniyah dari siapa? Empat keadaan. Di atas apa? Enggak, secara global semuanya. Fi'il amr ada berapa keadaan binanya? Empat. Sekarang enggak usah lihat, coba. Bisa? Ya, yang pertama mabniyah di atas sukun. Kapan itu? Ketika fi'ilnya shahih akhir, kemudian tidak bergandengan dengan sesuatu pun, kecuali kalau bergandengan dengan nun inas. Maka mabni di atas niswa atau inas, silakan. Maka dia mabni di atas sukun. Kapan dia mabni di atas pembuangan huruf illah? Ketika ia diambil dari fi'il ya mu'tal. Kemudian ketika dia mabni di atas pembuangan nun. Kapan? Ketika bergandengan dengan alifil itsnain wa jama'ah dan ya mukhatabah. Kemudian yang terakhir mabni di atas fathah. Kapan itu? Ketika bergandengan dengan nun tauqi. Coba Pak Nur, simpulkan lagi Pak. Bagaimana, ada berapa keadaan terkait binanya fil amr? Ada empat. Yang pertama mabniya dulu, dari siapa dulu? Dari sukun, kapan? Dari sukun. Ketika diambil dari fil yang sahih, tidak bergandengan dengan sesuatu pun, kecuali kalau bergandengannya dengan nun nun inas. Nun inas. Kemudian keadaan yang kedua, binanya di atas pembuangan huruf illah. Kapan ini? Ketika pada fi'il yang mu'tal. Ya, diambil dari fi'il yang mu'tal. Terus yang ketiga mabni di atas pembuangan nun. Kapan? Ketika bergandengan akhirnya dengan alif ulil itsnain wa jama'ah ya mukhatabah. Yang terakhir mabni di atas di atas fathah. Kapan itu? Ketika bergandengan nun taukid. Terkait oleh coba beri ya. Ringkaskan terkait dengan binanya fi'il mad dan binanya fi'il amr. Ya, binanya fi'il mad dulu. Di atas apa saja? Binanya fi'il mad di atas berapa keadaan? Ya enggak, kita enggak pakai hukum masalah-masalah lagi. Kita pakai pendapat yang mudah. Binanya fi'il amr di atas tiga keadaan. Sebutkan keadaan yang pertama, mabni di atas fi'il mad dulu ya. Jadi fi'il mad binanya di atas tiga keadaan. Yang pertama mabni di atas fathah. Kapan itu? Ketika tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu pun, atau ketika akhirnya bersambung dengan ta'anits sakinah, atau ketika akhirnya bersambung dengan alif litnain. Kemudian yang kedua binanya di atas dhammah. Kapan itu? Ketika bersambung dengan wawu jamaah. Kemudian yang ketiga binanya di atas sukun. Kapan itu? Ketika bergandengan dengan ta'fa'il dan na'fa'ilin. Iya. Kemudian terkait dengan binanya fil amr, silakan. Ada berapa keadaan? Empat keadaan. Yang pertama bina di atas sukun. Yaitu ketika yang pertama ketika fi'il ya diambil fi'il dari fi'il yang sahih, kemudian dan tidak bersambung dengan apapun kecuali ketika bersambung dengan nun inas. Terus yang kedua mabni di atas pembuangan huruf illah. Kapan itu? Ya, ketika diambil dari fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya. Kemudian yang ketiga mabni di atas pembuangan nun. Kapan itu? Ketika bersambung dengan alif litsnain wa jama'ah atau yang mukhatabah, juga boleh dikatakan ketika diambil dari al-afalul khamsah. Kemudian yang terakhir mabni di atas fathah. Kapan itu? Ya, ketika bersama dengan nun taukid. Nah, sudah. Ya. Satu lagi fi'il mudhari', habiskan. Thalithan. Ya. Al-fi'lul mudhari', fi'il mudhari'. Qala al-musannif rahimahullah, wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba'i yajma'uha qawluka alaytu wa huwa marfu'un abada hatta yadkhula alayhi nasibun aw jazim. Dikatakan oleh musannif Ibnu Jurrum, fi'il mudhari' adalah ini tandanya ya. Ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba', fi'il yang di awalnya ada salah satu dari empat huruf tambahan. Az-zawaid tambahan al-arba' yang empat. Yang mana huruf tambahnya empat itu ya jma'uha qauluk, terkumpul pada ucapanmu ana itu. Ya. Dat, aku datang. Ana yakni ya. Ana itu hamzah, nun, ya dan ta itu. Ketika dibuka awalnya dengan hamzah, nun, ya dan ta, biasanya itu fi'il apa fi'il? Mudhari biasanya ya. Wa huwa marfu'un abada hatta idkhula 'alaihi nasibun aw jazim. Dan yang namanya fi'il mudhari hukum asalnya marfu'. Kalau marfu' itu mu'rab atau mabni? Mu'rab. Iya. Kalau dikatakan marfu', majrur, mansub berarti mu'rab. Paham? Wa huwa marfu'. Kan ini kan rafa', nasab, jar, jazm, kan ini kan macam-macam i'rab, iya kan? Wa huwa marfu'un abadan, dan fil mudhari' itu senantiasa marfu'. Ya hatta yadkhula 'alaihi nasibun aw jazim. Sampai ia dimasuki oleh penasob atau penjazem. Kalau dimasuki penasob jadi mansub. Kalau dimasuki penjazem jadi apa? Majzum. Ya. Kenapa sih fi'il mudhari' itu mu'rab? Ya karena dia fi'il mudhari' itu memiliki keserupaan dengan isim. Memiliki keserupaan dengan isim. Jadi kebiasaan mereka orang Arab itu kalau mendapati ada sesuatu mirip dengan sesuatu yang lain, maka disamakan dalam hukumnya. Seringkali demikian. Mudhari itu maknanya apa sih? Mudhari itu maknanya mirip, musyabih. Kenapa fi'il mudhari disebut dengan mudhari? Karena dia mirip isim gitu. Mirip isim, karena dia mirip isim, akhirnya seperti isim mu'rab. Isim mu'rab itu mabni isim, hukum asalnya mu'rab. Ya. Kalau nanti ajalah penjelasannya dari siapa. Keserupaannya fi'il mudhari dengan apa? Isim banyak sebenarnya, tapi nanti sajalah. Ya. Khawatir menyulitkan. Asyarah syarah al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari. Ya, catatan kaki juga ada di situ. Summiya mudhari'an li musyabahatihi al-isma. Fi'il mudhari disebut dengan fi'il mudhari karena dia mirip dengan isim. Likaunihi mu'raban mithla, likaunihi mu'raban mithla, karena fi'il mudhari mu'rab seperti isim. Itu aja gampangnya ya. Jadi fi'il mudhari kenapa dia mu'rab? Karena dia mirip isim. Fal mudhari fil lughah al musyabih. Al mudhari secara bahasa, kalau antum buka kamus, al mudhari itu mana yang musyabih, mirip, yang mirip. Hukmuhu, sekarang hukumnya, hukum fi'il mudhari. Lahu hukman, fi'il mudhari memiliki dua hukum. Ya. Yang pertama hukmun bi'tibari awwalihi. Yang pertama hukum dengan melihat awal fi'il mudhari'nya. Wa hukmun bi'tibari akhirih. Hukum yang kedua yaitu hukum dengan melihat akhir fi'il mudhari'nya. Jadi kalau untuk fi'il mudhari' hukumnya ditinjau dari dua sisi, awal dan akhirnya. Fa ma hukmuhu bi'tibari awwalihi, adapun hukum fi'il mudhari' dengan memandang awalnya, huruf awalnya. Fa innahu labudda an yakuna fi awwalihi wahidun min arba'ati ahrufin. Maka fi'il mudhari labudda harus an yakuna fi awwalihi, ada di awalnya wahid, satu dari min arba'ati ahruf, dari empat huruf, yaitu hamzal, al hamzah, wan nun, wal ya, wat ta. Yajma'uha qauluk, ini dikumpulkan pada ucapanmu ana itu. Nahu aqumu, ini fi'il mudhari awalnya hamzah. Naqumu fi'il mudhari awalnya nun. Yaqumu fi'il mudhari awalnya ya. Taqumu fi'il mudhari awalnya ta. Mesti pokoknya kalau fi'il mudhari dibuka awalnya dengan apa? Salah satu dari empat huruf tambahan ini mesti. Iya. Wa amma hukmuhu bi'tibari, di sini enggak disebutkan ya. Perlu diketahui, jadi huruf tambahan ini harus ada maknanya ya, harus ada maknanya. Kalau aku mu untuk saya, anak. Paham? maknanya harus untuk saya mutakallim, akumu. Nakumu untuk kami dua orang terlebih. Paham? Boleh enggak nakumu digunakan untuk satu orang? Boleh, ketika seseorang itu mungkin membesarkan dirinya, ya, memuliakan dirinya seperti di atasan kepada bawahannya atau bapak kepada anaknya. Boleh nakumu meskipun dia satu orang. Paham? Jadi kalau untuk anak, untuk akumu untuk siapa? Saya, akumu. Laki atau perempuan silakan. Laki-laki atau perempuan? Akumu, ya. Untuk nakumu untuk dua orang atau lebih. Boleh untuk satu orang? Boleh ketika dia memuliakan dirinya, membesarkan dirinya. Untuk takumu, ya, untuk takumu, untuk siapa ini takumu? Untuk anta, laki-laki. Atau untuk hia, perempuan. Itu harus ada makna itunya. Paham? Nah, penting untuk kita menjelaskan hal ini agar kita bisa membedakan antara akumu dengan akala. Akala itu fi'il apa? Akala. Fi'il madhi itu mudhari. Akala. Fi'il madhi itu awalnya hamzah kok. Iya, awalnya hamzah, cuma hamzahnya bukan bermana anak, ya kan? Akala huwa, dia makan. Iya kan? Ya. Na'a. Fi'il apa itu na'a? Na'a itu menjauh. Fana'a bijanibi na'a. Fi'il apa? Madhi. Kenapa? Karena nunnya bukan untuk mahnu, untuk huwa. Na'a huwa. Iya. Yakumu ketinggalan tadi ya? Yakumu ya. Yakumu. Kalau fil mudhari, yakumu ya-nya untuk menunjukkan apa? Hiya, huwa, untuk huwa, untuk huwa. Iya. Sekarang ada fi'il seperti ini nih. Yana'a. Yang sudah lewat aja lah ya. Ya Isa, ya sudah lewat sharaf itu. Ya Isa, putus asa. Ini fi'il apa ini? Awalnya ya loh. Ya Isa. Fi'il madhi. Iya, mudhari ya'asu. Iya. Meskipun sama-sama untuk huwa ya. Nah itu. Jadi fi'il mudhari pun ada yang awalnya hamzah, nun, ya dan ta. Ya ada, ya. Tapi antum bisa membedakan dengan tadi maknanya. Jadi ana itu kalau pada fi'il mudhari bermakna hamzah untuk ana, nun untuk nahnu, ya untuk huwa, ta untuk anta atau hiya gitu, ya. Wa amma hukmuhu bi'tibari akhiri, adapun hukumnya fil mudhari dengan melihat akhirnya, fa innahu taratan yakunu mabniyan, maka kalau melihat akhir fil mudhari, maka fil mudhari kadang mabni kalau dilihat dari akhirnya, wa taratan yakunu mu'raban, dan kadang mu'rab, wa huwal ghalibu fi, dan ini yang sering pada fil mudhari. Jadi yang sering, yang dominan pada fil mudhari itu apa? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Fa'amal mabniyu falahu halatan. Adapun fi'il mudhari yang mabni itu ada dua keadaan. Ini banyak rincian-rincian ya, antum ingat-ingat aja, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, nanti juga insyaallah hafal meresap. Fa'amal mabniyu falahu halatan. Adapun fi'il mudhari yang mabni itu ada dua keadaan. Yang pertama, yubna 'ala sukun. Fi'il mudhari mabni di atas sukun. Kapan itu? Idza tasalat bi nunul inas. Ketika fi'il mudhari'nya bergandengan dengan nun al-inath. Apa itu nun al-inath? Sudah sering kita jelaskan, eh? Dhamir kata ganti untuk siapa? Untuk perempuan, jamak tiga atau lebih. Nun al-inath, dhamirnya mutasil untuk beberapa orang wanita, tiga atau lebih wanita. Jadi fi'il mudhari' mabni di sukun ketika bergandengan dengan nun al-inath. Contoh ucapan Allah Ta'ala, wal walidatu yurdi'na, para ibu yurdi'na, menyusui. Mana fi'il mudhari'nya? Yurdi'na, dari arda'a yurdi'u. Arda'a menyusui, yurdi'u sedang atau akan. Di sini yurdi'u aslinya di sukun yurdi'na. Kenapa? Bergandengan dengan nun al-inath. Kalau dia mabni, maka i'rabnya jangan marfu ya. Tadi fi mahalli raf'in gitu ya. Ini yurdi'na, yurdi'na, yurdi'na fi'lun wa fa'il. Yurdi' yurdi'u fi'lun mudhari'un mabni 'ala sukun. Kenapa? Kalau mau silakan liti solihi bi nuni al-inas. Nanti fi mahali apa? Fi mahali raf'in gitu. Dia pada mahali raf'a kan enggak kemasukan munasab, enggak kemasukan menjazam. Fi mahali raf'in. Nanti nunnya an-nun apa? Dhamir muttasil mabni ala al-fathi fi mahalli rafin fa'il gitu. Jadi fi'il mudhari mabni di atas fathah kapan? Di atas apa? Sukun kapan? Ketika bergandengan dengan nun al-inas. Ya. wa yubna 'ala al-fathhi, dan dia dimabnikan di atas fathah. Kapan? Idza tasalat bi nun taukid, ketika bergandengan dengan nun taukid. Ketika bergandengan dengan nun taukid. Contoh qauli ta'ala la nukhrijannaka, benar-benar kami akan mengusirmu, mengeluarkanmu. Nukhrija dari akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kalau kharaja yakhruju, keluar ya. Kalau dikasih hamzah jadi mutaaddi, akhraja mengeluarkan, yukhriju mengeluarkan. Nahnu apa? Nukhriju. Dikasih nun taukid jadi di fathah, nukhrijanna, bukan nukhrijunnak. La nukhrijannaka, benar-benar kami akan apa? Mengeluarkanmu wahai Syu'aib. Ya. Alaihissalam. Jadi i'rabnya bagaimana? I'rabnya antum mengatakan nukhrij fi'lun mudhari' mabni 'ala al-fathhi, gitu ya. Kenapa? Litisalihi bi nunit taukid, karena bergandengan dengan nun taukid. Iya. Dan fa'ilnya dhamir musyatir fi wujuban taqdirnya nahnu. Ya. Paham ini? Ya itu. Jadi dengan ini kita tahu bahwasanya fi'il mudhari' itu mabni ketika kapan? Pertama ketika bergandengan dengan apa? Nun inah, dan ketika bergandengan dengan nun taukid sudah. Selain itu berarti dia apa? Mu'rab sudah. Ya. Wa yu'rabul mudhari'u idza lam yattasil bi akhir nunul inathi aw nun taukid, dan fi'il mudhari'u mu'rab jika akhirnya tidak bergandengan dengan nun inath, tidak pula bergandengan dengan nun taukid. Wal mudhari wal mu'rabu ala qismain, dan fi'il mudhari yang mu'rab ada dua macam. Ya, untuk pembulasi kadang kalau banyak macam-macam kayak gini uyang ya. Tapi sering aja dibaca, didengerin lagi. Ya. Nanti juga enggak puyang insyaallah. Lebih puyang ngurus itu, Pak, kabel-kabel di mobil itu, Pak. Udah sini banyak sekali kabel ini. Sambungannya kemana ini? Sudah terlatih Pak Adon ini. Ya. Terlatih apa menyambung kabel-kabel yang banyak ruwet itu, ya. Ini macamnya cuma 2, 2, 2, 2, enggak ada 100, enggak ada yang 10. Wal mudhari'ul mu'rabu ala qismain. Fil mudhari' mu'rab ada dua macam. Yang pertama mu'rabin bil harakat, ada yang mu'rab dengan harakat, wa mu'rabin bil huruf, dan ada yang mu'rab dengan huruf. Sudah lewat ini. Mu'rabin bil harakat, ada punya mu'rab dengan harakat, kapan? Idza lam yattasil bi akhirih, ketika akhirnya tidak bergandengan dengan alibul itsnain, wa jamaah, dan ya mukhatabah, selesai. Contoh yadhhabu. Yadhhabu fil mudhari' marfu'. Iya. Tanda rafanya apa? Dhammah. Lan yadhhaba fil mudhari' yang mansub, masukkan lan. Ya. Tanda nasabnya apa? Harakat fathah. Lam yadhhab. Yadhhab majzum dengan lam. Tanda jazmnya apa? Sukun, dan sukun dimulhakkan dengan harakat, meskipun dia pun harakat. Jadi dimulhakkan dengan harakat, ya. Digabungkan dengan harakat. Jadi fi'il mudhari' itu kapan dia mu'rab dengan harakat? Ketika tidak bergandengan dengan alibul itsnain, wa jama'ah, dan ya mukhatabah. Wa mu'rabin bil huruf, macam yang kedua dari fi'il mudhari' yang mu'rab adalah mu'rab dengan huruf-huruf. Kapan ini? Idza tasala bihi, ketika bergandengan dengan alibul itsnain, wa jama'ah, dan ya mukhatabah. Contoh yadhhabani. I'rabnya bagaimana yadhhabani? Fi'ilun mudhari' marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim, wa alamatu raf'ihi apa? Dengan huruf thubutun nun, atau nun boleh. Demikian pula yadhhabun dan tadhhabin. Adapun alifnya setelah ha, wawunya setelah ha, ya setelah ha, itu dhamir mutasil mabni semua di atas sukun pada mahalnya rafa' fa'il. Ah, sudah selesai itu. Nah. Di situ ada apa? Jadwal tuh yang merupakan ringkasan dari apa yang telah kita bacakan penjelasannya. Ya. Antum bisa baca sendirilah ya. Ya. Ada yang sebagian orang lebih suka rincian kayak tadi daripada bagan, ah bagan ruwet gitu. Ada yang modelnya senang dengan bagan gitu. Ya. Ya silakan. Di situ ada al-afal, fiilnya, kemudian al-madi, mudhari, al-amr, ya. Di sini yang pertama itu ahwalul af'al ba'da tisaliha bi dhamair wal huruf. Keadaan fiil-fiil setelah bergandengan dengan dhamir-dhamir dan huruf. Ya. Cukuplah yang tadi kita lewatkan ya. Insyaallah. Ya. Eh, itu diagram tuh lebih mudah tuh. Mukhattat yuwaddih akamal af'al. Al-madi mabniyun al-fathi al-dham al-sukun. Contoh-contohnya al-amr mabni al-sukun al-fathi al-hadhfi, ini lebih mudah. Al-mudhari ada yang mu'rab ada yang mabni. Ya. Cukup ya. Insyaallah nanti untuk pertemuan berikutnya kita baca Latin i'rab gitu. Latin i'rab langsung situ saja. Sampai di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Barangkali ada yang mau tanyakan sebelum kita tutup. Barangkali ada yang masih kurang jelas, kurang bisa difahami, fathal. Enggak ada. Paham insyaallah ya. Ya. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك